Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ma ba'd ahibati fillah a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Fadilatul Syekh Al-Alamah Dr. Shalih Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan Hafidhullahu Ta'ala wa Ra'ah, yang pada pertemuan-pertemuan yang sebelum ini kita masih membaca bab Maja'a anna ba'da hadhil ummah ya'budul autan, bab yang mana di dalamnya ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya sebagian umat ini, sebagian dari umat Islam ini ada yang beribadah kepada berhala. Terakhir kita membaca hadis Tauban radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim terkait bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan Allah subhanahu wa ta'ala melipat, meringkas bumi dan isinya sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ujung timur hingga ujung baratnya. Dan Allah kuasa atas segala sesuatu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwasannya umat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang umat Islam ini kekuasaan akan mencapai belahan bumi timur hingga baratnya. Dan Nabi khabarkan, diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dua perbendaraan bumi yang merah, yakni emas maupun perak, yakni takluknya Persi dan Rom. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwasanya beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai umatnya binasa dengan sebab bencana kelaparan, kekeringan. Kekeringan yang tentunya mengakibatkan kurang pangan. Dan juga beliau memohon kepada Allah agar supaya musuh-musuh muslimin bisa menguasai kaum muslimin sehingga mereka bisa, yakni membasmi kaum muslimin Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang telah Allah tetapkan dari ketetapannya, dari takdirnya, tidak bisa dirubah. Namun Allah Subhanahu wa taala mengabulkan bahwasanya umat Islam ini tidak akan binasa karena bencana kekeringan. Tidak pula musuh-musuh mereka bisa menguasai kaum muslimin kecuali mereka sendiri, kaum muslimin ini, saling menumpahkan darah satu sama lain, saling berselisih, centang renang. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Sebagian yang satu menawan sebagian yang lain. Sebagian yang satu membunuh sebagian yang lain. Ketika itulah musuh-musuh Islam bisa menguasai dan mengalahkan sebagian kaum muslimin. Sampai di sini barakallahu fikum, kita telah baca mulai dari matan hadis hingga uraian Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizhahullah taala. Kemudian selanjutnya warawahul Barqani fi sahihihi, dan diriwayatkan oleh Al-Barqani rahimahullah taala di dalam sahihnya. Ada tambahan, dia meriwayatkan hadis seperti hadis ini. Namun ada tambahan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama akhafu ala ummati al-a'imatal mudhilli, dan bahwasanya aku sangat takut, khawatir akan menimpa umatku, yakni ujian petaka yang ditimpakan karena sebab para imam al-mudhilli yang menyesatkan. Kan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah taala, matal mudilli, para pemimpin yang menyesatkan, ai maksudnya adalah al umara wal ulama wal ubad. Yang dimaksud a'imah di dalam hadis ini, kata Syaikh Shalih Fauzan, al umara, para amir. Yakni ada yang sesat, menyesatkan, dan ada al-ubad, juga tokoh agama tapi dari sisi lain ahli ibadah. Maka di sini a'imah al-mudilin di sini ya pemerintahnya, ya orang-orang yang berilmunya, para ulamanya, ya ahli ibadahnya ada di kalangan mereka yang menyesatkan umat. Mereka disebut a'imah, para imam, alladzina yaqtadi bihimun nas, karena mereka-mereka ini diikuti oleh manusia secara umum. perintah itu disegani, diikuti rakyatnya. Ulama berilmu diikuti oleh para pengikutnya. Demikian pula ahli ibadah. Ahli ibadah dipandang oleh orang-orang di sekitarnya juga sebagai suri teladan. Mereka diikuti tapi mereka sesat. Akhirnya mudilli menyesatkan pengikutnya. Ini dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari apa yang terkabarkan tadi, kekuasaan kaum muslimin, masya Allah, dengan izin Allah, mencapai belahan bumi timurnya hingga baratnya, terbukti Islam tersebar baik dunia barat maupun timurnya. Persia runtuh, Romawi kalah. Dan ini terbukti dengan kabar yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian barakallahu fikum, yang dikabarkan di sini pula kaum muslimin centang perenang sendiri. Kita saksikan bahkan saling menumpahkan darah, tidak kita pungkiri. Hingga akhirnya beberapa negeri Islam dikuasai oleh orang-orang kufar. Ini kita saksikan. Demikian pula a'immatul mudilli, para pemimpin yang menyesatkan, kita pun saksikan ucapan-ucapan mereka dari tokoh pemerintahan, tokoh agama, ucapan yang membuat kesal masyarakat, membuat tidak tenteraman. Terkesan bahkan ucapan-ucapan yang provokatif, memprovokasi umat, sehingga terjadi adu domba, perang kampung. Wa iyyadu billahi min dzalik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengemukakan kenapa beliau sangat takut akan adanya para pemimpin yang menyesatkan. Ucapan mereka, tindakan mereka yang provokatif, memprovokator pengikutnya, akan menimbulkan pertumpah darah. Dan kata Nabi SAW, wa idza waqa'a alaihim sayf. Lalu sudah terjadi atas mereka saling menghunus pedang, saling bunuh-bunuhan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lam yurfa ila yaumil qiyamah. Tidak terangkat petaka saling bunuh-bunuhan ini sampai kiamat. Terus ada peperangan saudara sama kaum muslimin, terus ada. Ini nyerang sini, itu nyerang sana, tidak terhenti pertikaian, pertumpah darahan, sampai kapan? Sampai kiamat, tidak terangkat. Lam yurfa ila yaumil qiyamah. Kita saksikan mulai sejak barakallahu fikum diangkatnya senjata untuk membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sampai sekarang pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin terus terjadi. Bukan pertikaian-pertikaian kecil, masalah khilafiyah, sudah menghunus pedang, menghalalkan darah. Dan ini kita sikap pula. Kobar kenabian adalah wahyu. Wa mayantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Nabi SAW tidak sekedar bicara dengan hawa nafsunya. Prediksi atau analisa sebatas pikiran manusia, bukan, tapi itu wahyu yang Allah wahyukan sehingga terbukti terjadi. Bahkan apa yang kita baca di dalam hadis benar-benar terjadi. Kita saksikan, kita benarkan satu persatu. Kemudian Nabi SAW bersabda, wala taqumu sa'ah hatta yalhayyun min umati bil musyriki. Bahwasannya peperangan kalau sudah terjadi antara kaum muslimin, ketika waqa'atil fitnatu wal qital bainahum, kata Syaikh Fauzan, sudah terjadi fitnah, kekacauan, peperangan antara mereka kaum muslimin, tidak akan berhenti. Maksudnya tabqal fitnatu wal qital bainahum, terus terjadi pertikaian, peperangan di kalangan mereka sampai hari kiamat. Dan kiamat tidak akan tegak, tidak akan terjadi, tidak akan menimpa sampai adanya hayyun min umati. Al-hayyu wa'idul ahya, bentuk tunggal dari al-ahya. Maknanya wahiyal qabail, qabilah-qabilah. Sampai dijumpainya kabilah-kabilah dari kalangan kaum muslimin bergabung dengan musyrikin. Yang dimaksud bergabung dengan musyrikin, yanziluna ma'ahum fi diyarihim, tinggal berdomisili mereka bersama kaum musyrikin di kampung-kampung mereka. Bisa mesra, bisa kerjasama, bisa saling menyayangi, dan tidak nampak api permusuhan di antara mereka. Sudah tidak nampak al-wala al-bara yang benar. Tanda-tanda menuju seperti ini sudah nampak besar. Orang sudah tidak peduli sama kesirikan, bahkan begitu bisa toleransi sekali kepada kesirikan, ahlan wa sahlan sama kesirikan, bahkan ikut menyokong, bahkan ikut melaksanakan perkara-perkara kesirikan. Musibah mereka yang ikut merayakan, mendukung, berpartisipasi, muslimin. Tidak satu dua, banyak. Benar apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wa hatta ta'budu fi amun min ummati al-awsan. Kiamat tidak akan terjadi tegak sampai ada fi amun, yakni jamaah, jamaah, jamaah dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya budal, beribadah kepada berhala. Ia dibilang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun talakun kulluhum yas'umu annahu nabiyyun dan kiamat tidak akan terjadi. Dan sungguhnya akan ada dari umatku para pendusta. Beliau sebutkan salasu, datang nas menyebutkan bilangan, bukan untuk membatasi, tapi untuk menunjukkan jumlah yang banyak. Seperti ketika Nabi SAW menyatakan, sataftariku Nasara, sataftariku Yahudi, ala ihda wa sabaina firqa, kuluha finar ila wahida, kemudian wa sataftariku Nasara, ala sintan wa sabaina firqa. Hingga beliau mengatakan, wa sataftariku hadhihi ummah ala salasin wa sab'ina firqah kulluha fi nar ila wahida ila akhiril hadis. Bilangan 71 pecahnya Yahudi, 72 pecahnya Nasrani, dan 73 pecahnya Muslim, menunjukkan cuma sekedar menjadi 73 kelompok, tapi menunjukkan banyak kelompok. Yang disebut kaum muslimin 73, Nasrani 72, Yahudi itu dalam rangka bukan jumlahnya yang diperhatikan, tapi perpecahan di kalangan kaum muslimin lebih banyak dan lebih parah, lebih dahsyat daripada perpecahan di kalangan mereka. Sebagaimana dijelaskan sebagai ulama ahli hadis. Maka di sini pula nanti akan ada dari kalangan umatku banyak pendusta yang mereka semuanya mengaku nabi. Maka kita jumpai saat ini pula banyak yang mengaku nabi, mulai dari Mirza Ghulam Ahmad dengan Ahmadinya, kemudian Ahmad Musaddek dengan kiadah Islamiahnya, dan Nabi di dekat Karanganyar sampai di sana. Tidak saya sebut namanya, yang jelas ada di sekitaran. Ada pengikutnya, nabinya sudah meninggal, pengikutnya masih. Kalau sholat seragamnya putih semua, tidak boleh sholat kecuali pakai baju putih. Dan nabi-nabi yang lainnya terlalu banyak. Yang jelas banyak orang aku nabi. Maka Nabi SAW mengingatkan umatnya. Dia katakan, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dan aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Sehingga umat Islam jangan percaya dengan nabi-nabi gadungan. Namun kenyataannya banyak pengikut Nabi Ahmad Musaddek, banyak pengikut Nabi Mirza Ghulam Ahmad, Ahmadiyah banyak, internasional daratnya, atau yang sekedar tetangganya Karanganyar tadi, regional tetap punya pengikut. Yang demikian ini karena umat Islam suhud di dalam belajar, kurang, sangat-sangat kurang di dalam belajar agama. Kalau dia belajar agama, dengar peringatan Nabi SAW, sungguhnya aku penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Selesai, tidak ada yang termakan, pendusta-pendusta. Kemudian Nabi SAW setelah mengabarkan perkara yang semuanya membuat kita itu miris. Sudah umat Islam bertikai, setelah bertikai dikuasai musuhnya. Setelah itu adanya Imamul Mudilli, tokoh-tokoh agama yang menyesatkan. Setelah itu adanya para pendusta yang nabi-nabi. Sebagian kaum muslimin tak ada lagi dorok dengan musyriki, bahkan kolaborasi, bahkan partisipasi dalam amalan-amalan kesyirikan. Bahkan terang-terangan sebagian sekelompok kaum muslimin, beberapa jamaah kaum muslimin menyembah berhala, parah semua. Namun Nabi SAW menebarkan kabar yang membuat kita lega dan tenang. Beliau katakan, wala tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansurah laiman khadallahum walaman khalafahum hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala. Dan senantiasa akan ada, akan terus ada ta'ifah, satu kelompok. Kalau yang menyembah berhala tadi, Nabi SAW sebut diamun, jamaah, jamaah, jamaah, banyak. Tapi yang tetap ada cuma satu kelompok. Yang menyimpang menyembah berhala disebut oleh Nabi SAW diamun, jamaah, jamaah, jamaah banyak. Tapi yang senantiasa akan ada satu kelompok dari umatku yang mereka di atas al-haq selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap eksis. Walaupun dimusuhi oleh kelompok-kelompok jamaah-jamaah yang banyak, disudutkan, dikambing hitamkan, diupayakan musnahnya kelompok ini, Allah tetap tolong. Mansurah, Allah tolong mereka tetap di atas al-haq, tidak menyimpang karena subuhat, tidak pula menyimpan karena syahwat. Dan mereka dikatakan oleh Nabi SAW di sini, la tadurruhum man khadallahum, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang tidak mau peduli kepada mereka. Musuh mereka bukan cuma orang-orang yang menentang mereka, yang menyelisih mereka, tapi orang-orang yang cuek kepada mereka, tidak peduli, tidak simpati, tidak mendukung, walaupun tidak memusuhi, tapi tidak mempedulikan, tidak mendorong, walaupun mereka tidak simpati, tidak peduli, Allah akan tolong. Walaman khalafahum, tidak pula memberikan mudarat kepada mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, menyelisihi, memusuhi, membuat makar, merangi, menghujat, mengkritik dengan kritikan yang tidak benar, menuduh dengan tuduhan-tuduhan palsu, tetap tidak memudaratkan. Ngomong sampai jungkir balik pun tidak memudaratkan. Makar pun nihil. Karena apa? Allah yang menolong mereka. Dan ini terus akan ada kelompok ini sampai Allah datangkan perkara Allah Jalla wa'ala. Sampai datangkan yakni keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyudahi adanya satu kelompok yang selalu ditolong Allah ini dari muka bumi. Hatta yang ia amrullah, kata Syekh Shaleh Fauzan, Al-Fauzan Habibullah Ta'ala, sampai datang keputusan Allah di sini. Al-Dahiru anal murad bihi ar-rihut tayyibah allati taqbudu arwah al-mu'mini. Yang nampak jelas yang dimaksud keputusan Allah yang datang di sini, yang menjadi batas akhir keberadaan kelompok yang ditolong oleh Allah ini di atas kebenaran, angin yang baunya wangi, rihul misk, yang bau wanginya seperti bau misik, walatuhu latul hari, dan lembutnya angin tadi seperti lembutnya sutra. Dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, panjang hadisnya, di situ disebutkan tsumma yursilullah rihan badira min kibal syam, kemudian Allah kirim angin yang bertiup lembut, dingin, sejuk dari arah Syam. Falatabqa ahadun fi qalbihi mithqala min habdalin min imanin illa qabadatku au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak tersisa seorang pun yang di dalam hatinya ada semisal biji dari keimanan, kecuali ketika kena angin ini tercabut nyawanya, sehingga habis orang-orang yang beriman. Yang tinggal hidup orang tidak beriman, dalam riwayat wa ala hadithi tukamusha, kata seorang-orang yang tidak punya iman, inilah kiamat ditegak. Sehingga yang dianggap oleh Allah di dunia dengan kiamat, orang-orang yang tak punya iman. Dalam riwayat lain disebut sararina, manusia-manusia terburuk, terbejat. Adapun orang-orang yang punya iman sedikit saja, sebagaimana di akhir zaman dikabarkan, sholat sudah tidak ada yang menang. Yang masih tersisa orang-orang yang mendengar, dulu aku mendengar dari nenek moyangku, la ilaha illallah. Dan orang-orang ini pun mati dengan tersentuh oleh angin yang Allah kirim tadi. Sehingga benar-benar orang yang tidak kenal agama yang akan merasakan kiamat. Na'udzubillah. Kemudian, hadis diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahih. Hadis Abdullah ibni Umar ibni Asr. Adapun tabaraka wa ta'ala, tabaraka artinya, kata Syekh Shaleh Fauzan, kamula wa ta'abama wa taqaddas, sempurna, maha agung dan maha suci. Walayuqalu illa lillah, dan tidak boleh diucapkan kecuali untuk Allah. Sehingga tidak boleh dikatakan tabaraka fikum, bolehnya barakallah. Kalau tabarak, tabarakallah. boleh diberikan kepada orang, hanya diberikan kepada Allah tabarakallah. Untuk makhluk barakallah itu doakan barakallah. Wa ta'ala ta'adamu wa kamula ulubu, maha agung dan maha tinggi. Kemudian barakallah itu kita lanjutkan al-makna al-ijmali lil hadis, makna secara global bagi hadis ini. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala wa ra'a, hadha hadithun jalilun yastamiru ala umuri muhimma wa ahbari sabiqa yuhbiru fiha ashabikul masduq. Hadis ini hadisun jalilun, hadis yang mulia ini mencakup perkara-perkara yang sangat penting dan mencakup di dalamnya kabar-kabar yang benar. Yuhbiru fiha sabiqul masduq sallallahu alaihi wasallam, yang mengabarkan hadis ini, perkara-perkara yang penting tadi yang ada di dalamnya, kabar-kabar yang benar tadi adalah shadiqul masduq, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jujur dan dibuktikan kebenaran dan kejujuran beliau oleh wahyu-wahyu Allah dan mukjizat-mukjizatnya. Anna Allah subhanahu, bahwasanya Allah taala jama'alahul ard hatta absara matam libuhu ummatu min aqsaru masarib wal magharib. Bahwasanya Allah yang maha suci mengumpulkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bumi. Bumi dekat miniatur bumi dan Allah kuasa untuk, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ujung timur hingga ujung baratnya bumi. Dan itulah yang beliau lihat, itulah kekuasaan umat beliau. Kekuasaan umat beliau, umat Islam ini dari ujung belahan bumi yang timur hingga ujung belahan bumi yang barat. Wa hadha khabarun wujida mukhbiru, dan kabar ini didapati, dijumpai apa yang beliau kabar. Islam tidak cuma di jazirah Arab, di belahan timurnya ada Islam, belahan baratnya ada Islam. Dan benar jamaah haji yang berhaji ke Baitullah dari penjuru dunia mewakili benua masing-masing, tapi seragamnya sama ketika lewat mikot, pakaian ihram semua kecuali beberapa yang ditambah. Sudah lewat mikot masih pakai pakaian kebanggaan daerah masing-masing. Sehingga itu diri yang lainnya, masya Allah. Datang dia secara baju ihram ketika melewati mikot masing-masing. Al-muhim, gambaran apa yang kita saksikan sudah dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu Islam baru dipeluk oleh orang-orang di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persia belum runtuh, Romawi belum runtuh, masih menjadi adidaya dan kuasa di belahan bumi masing-masing. Persia di kekuatan timurnya, Romawi di kekuatan baratnya, Itu pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih umat yang bisa dibilang kecil, dipandang sebelah mata oleh Romawi. Tapi dikabarkan akan dikuasai oleh kaum muslimin belahan dunia timur maupun barat. Dan itu terjadi, Islam merambah ke penjuru dunia, belahan timurnya, belahan baratnya, juga tengah-tengahnya. Kemudian dijelaskan di sini, faqat ittasa'a mulku ummati hatta balagha min aqsal maghribi ila aqsal masyriq. Dan sungguh telah meluas, melebar kekuasaan umat Islam ini hingga mencapai belahan bumi barat hingga bumi timurnya. Wa akhbara annahu aqtal kanzain wa waqa'a kama akhbar. Dan beliau di dalam hadis ini mengabarkan beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dua perbendaharaan bumi, tambang bumi. Dan itu terjadi sebagaimana dikabarkan, faqad hazat ummatu mulkai Kisra wa Kaisara bima bihima minat dahabi wal fiddah wa jauhar. Dan sungguh mencapai kekuasaan umatnya dua kerajaan besar, Kisra di Persia maupun Kaisar, yakni Kaisar dan Persia dan Romawi ketika itu, tambangnya adalah zahab, emas, wal fiddah, perak, wal jauhar, batu-batu mulia, intan permatanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan wa akhbara anna usha'ala rabbah li ummati alla yuhlikahum bi jadbin am wala yusallitu alaihim aduwan minal kufar yastauli ala biladihim wa yasta'silu jama'atahum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam habarkan di hadis ini barakallahu fikum, memohon kepada Rabbnya, memohon kepada Allah agar supaya Allah tidak binasakan mereka umatnya ini dengan kekeringan yang panjang, dan tidak Allah binasakan dengan dikuasai oleh musuh-musuh mereka dari kalangan kufar, sehingga orang-orang kafir berkuasa di negeri-negeri mereka dan membasmi mereka habis jamaah-jamaah kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta itu semua kepada Allah. Wa anallahu ta'ul mas'alatal ula wa ta'ul mas'alatal thaniyah madamatil ummatu mutajannibah lil ikhtilaf wa tafarruq wa tanahur fima bainaha. Dan Allah berikan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kepada beliau permintaan yang pertama, tidak akan umat ini binasa gara-gara paceklik. Dan Allah beri pula permintaan yang kedua, tidak akan musuh Islam berkuasa atas kaum muslimin, tapi ada syaratnya, madanatil ummah, selagi kaum muslimin ini mutajannibah, menjauhi lil ikhtilaf, perselisihan, menjauhi at-tafarruq, perpecahan, menjauhi tanahur, pertentangan, pertikaian dan permusuhan, fima bainaha, di dalam urusan perkara yang tak berselisihkan. Fa'idha wujida dalik, kalau perselisihan di antara kaum muslimin terjadi, Kalau perpecahan di kalangan muslimin terjadi, kalau pertengkaran, pertikaian, perperangan terjadi di antara kaum muslimin, sallata alaihim adu'ahu minal kufar, akan diberi dengan izin Allah sebagai petaka musibah ujian yang menimpa kaum muslimin, berkuasanya musuh-musuh kita dari kalangan kufar. Dan ini terbukti. Taruh sendiri di kompor ini, kemudian ditaklukkan oleh yang ngompori dari orang-orang kufar. Waqad waqa'a kama akhbar hina mata farafat umat. Dan itu semua sudah terjadi ketika barakallahu fikum, yakni terjadi sebagaimana kabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika umat pecah belah, centang pernah. Kemudian wattaqaw sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini pula takut, khawatir ala umatihi khataral umara'i wal ulama ad-dali al-muddilli. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan akan menimpa umatnya bahaya yang ditimbulkan oleh para pemerintah dan para tokoh agama yang sesat dan menyesatkan. Jadi jangan heran, ini tokoh agama kok omongannya nyeleneh, ini tokoh agama kok memajukkan syariat. Jangan heran, sudah dikabarkan sejak 1440 tahun yang lalu akan ada bahaya yang dimunculkan orang-orang yang modelnya seperti itu. Zahirnya muslimin, bahkan ulamanya kaum muslimin, tapi lesanya jahat kepada Islam dan muslimin. Usah heran kalau ada seperti itu. Oh, ini yang dikabarkan di dalam hadis itu. Lah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, bahayanya. Maka jangan dekat dengan dia, jangan didengar ucapannya, jangan diambil hati ucapannya, tambah diperkokoh belajar agamanya, tambah diperbanyak pengamalan ilmu yang telah dipelajarinya, agar supaya istiqamah dan selamat dari lisan-lisan jahat mereka. Kemudian barakallahu fikum, kenapa bahaya mereka? Pemerintah, pimpinan, pejabat, ulama, kalau sesat dan menyesatkan bahaya. Kenapa? Li'anan nas yaqtaduna bihim fi dalalihim. Karena manusia-manusia, rakyat secara umum, umat secara umum akan menyontoh mereka, termasuk di dalam kesesatan-kesesatan. Wa akhbara annaha idza waqa'atil fitnatu wal qital fil ummah fa inna dhalik yastamiru fiha ila yaumil qiyamah wa qad waqa'a kama akhbar. Dan beliau mengabarkan di dalam hadis ini bahwasanya kalau sudah terjadi kekacauan, fitnah, sudah terjadi peperangan di kalangan kaum muslimin sendiri di antara mereka di umat ini, maka sungguh yang seperti itu akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Kapan selesainya? Besok terus, nanti hari kiamat. Solusinya di mana? Solusinya menyelamatkan diri, bergabung dengan Ta'ifah Al-Mansurah. Karena sudah terjadi pertikaian kaum muslim. Wa mundu hudisatil fitnah bimakdali Utsman radhiyallahu ta'ala anhu wa hiya mustamirah ila al-yawm. Dan sungguh telah terjadi fitnah, ujian, kacauan tentang renang permusuhan, bahkan saling perang di antara kaum muslim, terjadi muncul sejak terbunuhnya Utsman radhiyallahu ta'ala. Maka kacauan tentang renang yang seperti ini terus berlangsung sampai hari kita ini. Wa akhbara anna ba'da ummati yalhaqun bi ahli syirk. Dan beliau mengabarkan sebagian umat beliau bergabung dengan pelaku kesyirikan. Dari baik bergabungnya sekedar tinggal di satu kampung buat dia nanti, atau bergabungnya yakni punya keyakinan yang sama dengan wa anna jama'at minal ummati yang takiluna ila syirki. Dan bahkan sekian banyak jamaat-jamaat dari umat Islam ini berpindah kepada kesyirikan, tidak lagi menghidupkan Allah. Waqad waqa'a kama akhbar, dan sungguh telah terjadi seperti apa yang digambarkan. Wa ubidatil kubur wal asjar wal ahjar, telah diibadai kuburan-kuburan yang dikeramatkan, pohon-pohon yang dikeramatkan, batu-batu yang dikeramatkan. Wa akhbara an duhuril muda'in nubuah wa anna kullam manida'aha wa huwa kadhib. Dan juga dikabarkan munculnya orang-orang yang mengaku nabi, dan semua yang mengaku nabi dengan dakwahnya itu dia adalah pendusta. Walaina wa balianaha intahat dibiksati sallallahu alaihi wasallam, karena kenabian itu telah usai, telah berhenti dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa basyara sallallahu alaihi wasallam bi baqa'i ta'ifah min ummati ala al-islam rahma buku hadir kawarid wal waira. Dan Nabi memberikan kabar gembira sallallahu alaihi wasallam dengan tetap adanya kelompok dari umat beliau yang terus di atas Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun, walaupun terjadi berbagai macam malapetaka dan kecelakaan, bencana-bencana yang banyak seperti disebutkan, bencana-bencana yang terkait dengan fisik maupun bencana-bencana yang menimpa keyakinan dan akidah. Wa anna hadhi ta'ifa ma'atilatihi ma'atilatiha latang latatadaru bikaidi a'daiha walam khalifiha. Dan kelompok ini sekalipun sedikit, cuma satu kelompok dikeroyok jamaah-jamaah yang banyak, tidak memudorotkan mereka, tipu daya musuh-musuhnya dan para orang-orang yang menyelisih. Karena terbatasnya waktu, munasabah dan faedah hadis, kita lanjutkan insyaallah taala dan semoga bermanfaat kabar yang kita baca dari hadis ini sebagai pengetahuan bagi kita untuk menyaksikan apa yang terjadi di hari-hari kita ini, dari apa yang telah terjadi, dari apa yang dikabarkan di hadis ini, dan kita menyelamatkan diri-diri kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberi taufik untuk mengenal Ta'ifah Al-Mansurah dan mempelajari apa yang menyelamatkan mereka dari fitnah duniawiyah untuk selamat di kehidupan akhiratnya. Kemudian kita diberi keistiqomahan di dalam berpegang dan mengamalkan